Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita terkait dengan kitab Syarhu Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Kita sampai pada hadis yang pertama, pada bab yang ketiga, bab tentang kesabaran, yaitu hadis dari Abu Malik Al-Harith Ibni Asim Al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu, dan sudah kita ambil sebagiannya. Di mana Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "At-tuhuru syatrul iman." At-tuhuru syatrul iman, kesucian itu adalah sebagian dari keimanan. Kemudian walhamdulillahi tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Terakhir kita ambil sampai sini bahwasanya timbangan yang dimaksud adalah timbangan hakikiat. Timbangan secara hakiki, yaitu di mana sesuatu yang amalan soleh itu ditimbang dengannya. Nah, sudah kita sebutkan, nanti yang akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat ada tiga. Terkadang seseorang itu ditimbang amalannya, terkadang seseorang itu yang ditimbang adalah badannya, jasadnya. Tetapi tetap atau terkadang juga seseorang itu yang ditimbang adalah lembaran-lembaran catatan amalannya. Tapi tetap semuanya kembali kepada bentuk amalan yang saleh. Walaupun yang ditimbang itu adalah badannya, tetapi kalau amalannya itu amalan kejelekan, maka akan menjadi ringan timbangannya itu. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan didatangkan seseorang pada hari kiamat yang paling gemuk, tetapi ternyata beratnya tidak lebih berat dibanding sebelah dari sayap nyamuk. Menunjukkan apa? Amalannya yang jelek. Dan puncak dari amalan kebaikan itu adalah tauhid. Puncak dari amalan kebaikan adalah tauhid, di mana seseorang memurnikan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Baik. Kemudian kita baca lanjutan penjelasan dari beliau rahimallahu taala. Wa hadhihi al-kalimatu kana laha hadha thawabul 'azhim. Kana laha hadha thawabul 'azhim bihaitsu tamla'u kifatal mizan ma'a si'atiha. Kalimat ini, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, yaitu kalimat alhamdulillah, itu kalimat yang memiliki pahala yang sangat agung. Pahala yang sangat agung. Hingga dapat memenuhi timbangan yang luas, yang besar. Padahal timbangan itu luas, saat anak timbang itu luas, tetapi bisa dipenuhi dengan kalimat subhanallah ini. Ma'asi'atiha, bersamaan dengan luasnya anak timbang tadi. Lianna ma'anil baqiyati salihati fi dhamniha, fi dhamniha. Dikarenakan, kenapa kalau demikian kalimat subhanallah ini bisa memenuhi timbangan yang besar, yang luas tadi? Karena amalan-amalan yang kekal, ya lagi saleh, itu termasuk di dalamnya. Amalan-amalan yang baqiyat, yang kekal, lagi soleh, itu tercakup di dalam ucapan alhamdulillah. Li'anna thana'a taratan yakunu bi'ithbatil kamal wa taratan binafi naqsi. Karena yang namanya pujian, al-thana'a, yang namanya pujian itu terkadang berbentuk untuk isbatul kamal, menetapkan kesempurnaan, mengokohkan, menguatkan kesempurnaan. Wataratan binafyi naqsi, dan terkadang berbentuk untuk meniadakan, menghilangkan kekurangan. Itu asana, terkadang demikian bentuknya itu, terkadang untuk menetapkan kesempurnaan, terkadang adalah untuk meniadakan, menghilangkan kekurangan. Wataratan bil i'tirafi bil ajzi, dan terkadang bentuknya adalah pengakuan. Pengakuan adanya kelemahan diri. wataratan bitafarrudi bi a'la al-maratibi. Dan terkadang bentuknya itu adalah menempatkannya pada derajat yang lebih tinggi, semata-mata menempatkannya pada derajat yang lebih tinggi. Itu asana, nah, pujian. Alhamdulillah, segala pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Wal alifu wal lamu fil hamdi listighraqi jinsil madhi. Sementara huruf alif dan lam, huruf alif dan lam pada kata alhamdu itu maknanya adalah listighraq jinsil hamdi. Maknanya adalah untuk mencakup seluruh jenis pujian. Istighraq. Nah, istighraq itu ya mencakup semuanya. Maknanya mencakup seluruh jenis pujian. Walhamdu mimma 'alimnahu wa jahilnahu wa innama yastahiqqu al-ilahiyyah man ittasafa bidzalik. Bahwasanya segala pujian yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui. Pujian yang kita ketahui maupun yang tidak ketahui. Siapa yang memiliki sifat demikian, dialah yang berhak menjadi ilah. Pujian yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui, kita berikan, kita tujukan hanya kepadanya. Nah, zat yang seperti inilah yang berhak untuk menjadi ilah. Fandariju al-jami'u tahtal alhamdulillah. Maka semuanya itu tercakup di dalam kata alhamdulillah. Fandariju al-jami'u fandaraja. Fandaraja al-jami'u tahta alhamdulillah. Maka semuanya itu tercakup. Tercakup, tercantum di dalam kata alhamdulillah. Wa qawluhu subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au qala tamla'u ma bayna samawati wal ard. Dan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ucapan wa subhanallahi walhamdulillah keduanya itu memenuhi, atau ucapan ini memenuhi apa-apa yang di antara langit-langit dan bumi. Syakka minar rawi, rawi ragu. Keraguan ini berasal dari rawi, tamla'ani atau tamla'u, tapi maknanya sama. Nah, maknanya sama. Wal ma'na la yakhtalifu. Nah, disebutkan oleh Syekh, maknanya tidak berbeda, ya sama. Ai subhanallahi walhamdulillahi tamla'u ma baina samawati wal ard. Yaitu maknanya ucapan subhanallah walhamdulillah itu memenuhi apa-apa yang di antara langit dan bumi. Taib. Kemudian kata beliau rahimallahu taala, wadzalika li'anna hatainil kalimataini mustamilatani 'ala tanzihillahi min kulli naqsin. Dikarenakan dua kata ini, subhanallah dan alhamdulillah, dikarenakan dua kata ini, kenapa kok bisa memenuhi apa yang ada di antara, semua yang ada di antara langit dan bumi bisa dipenuhi dengan subhanallah walhamdulillah. Dikarenakan kedua kalimat ini terkandung di dalamnya, karena dua kalimat ini terkandung di dalamnya penyucian, tanzih, pensucian Allah Subhanahu wa taala dari segala kekurangan. Kedua kalimat ini terkandung di dalam keduanya itu tanzih, pensucian Allah Subhanahu wa taala dari segala kekurangan, dari segala aib. Fi qawlihi subhanallah wa ala wasfillahi bi kulli kamalin fi qawlihi walhamdulillah. Naam. Yaitu pada sabda Nabi alaihi salatu wasallam subhanallah. Subhanallah. Wa ala wasfillahi bi kulli al-kamali fi qawli walhamdulillah. Dan menyifatkan Allah Subhanahu wa taala dengan segala kesempurnaan dalam sabdanya alhamdulillah. Ucapan subhanallah itu di dalamnya terdapat tanzih, pensucian Allah Subhanahu wa taala dari segala kekurangan. Nah, dari segala kekurangan. Dan pada ucapan alhamdulillah itu adalah pensifatan Allah Subhanahu wa taala dengan segala kesempurnaan. Subhanallah. Ini diantara rahasia kalimat ini, subhanallah walhamdulillah. Subhanallah terkandung di dalamnya pensucian Allah Subhanahu wa taala dari segala kekurangan. Alhamdulillah itu kita menyifatkan Allah Subhanahu wa taala dengan segala kesempurnaan. Faqad jama'at hatanil kalimatani baina takhliyati wa tahliyati kama yaqulun. Maka kedua kalimat ini, kedua kata ini telah mengumpulkan, telah memadukan antara tahliyah, sifat tahliyah pensucian, dan sifat tahliyah penghiasan, menghiasi. Tahliyah itu mensucikan, tahliyah menghiasi. Subhanallah mensucikan, walhamdulillah tahliyah menghiasi. Kama yaqulun, sebagaimana yang mereka katakan, yakni para ulama. Fatasbihu tanzihullahi amma la yaliku bihi fi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi wa ahkamihi. Maka tasbih, ucapan subhanallah, ucapan subhanallah itu mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang tidak pantas, yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala, baik dalam nama-namanya, baik dalam sifat-sifatnya, baik dalam perbuatan-perbuatannya, dan baik dalam hukum-hukumnya. Itu ucapan subhanallah, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari sesuatu yang tidak pantas, tidak layak itu ada bagi Allah, baik terkait dengan nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya maupun hukum-hukumnya. Fallahu munazzahun an kulli aibin fi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi wa ahkamihi. La tajidu fi asma'ihi isman yashtamilu 'ala naqsin aw 'ala aibin. Maka Allah Subhanahu wa taala itu bersih dan suci dari segala macam aib, dari segala macam kekurangan di dalam nama-namanya, di dalam sifat-sifatnya, di dalam perbuatan-perbuatannya, di dalam hukum-hukumnya. Maka Anda tidak akan mendapati di dalam nama-nama Allah satu nama yang terkandung di dalamnya cacat, aib dan kekurangan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-180, walillahil asmaul husna. Hanya milik Allah lah nama-nama yang maha indah tadi. Wala tajidu fi sifatihi sifatan tashtamilu ala aibin aw naqsin. Dan Anda juga tidak akan mendapati di dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala satu sifat saja yang terkandung di dalamnya aib, cacat dan kekurangan. Walihada qala Allah taala walillahil matsalul a'la ba'da qawlihi lilladheena la yu'minuna bil akhirati matsalus saw. Walillahil matsalul a'la, surat An-Nahl ayat yang ke-60. Oleh karenanya Anda dapati Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahil matsalul a'la. Dan Allah Subhanahu wa taala, milik Allah lah nama-nama yang maha tinggi tadi. Milik Allah lah nama-nama yang maha tinggi tadi. Setelahnya Allah Subhanahu wa taala, setelah atau ba'da qawlihi, setelah firman Allah Subhanahu wa taala, lilladzina la yu'minuna bil akhirah, orang-orang yang tidak beriman kepada negeri akhirat. Orang-orang yang tidak beriman terhadap negeri akhirat. Matsalus sawi walillahil matsalul a'la. Mereka itu memiliki perumpamaan yang jelek, dan bagi Allah lah nama-nama dan sifat-sifat yang maha tinggi tadi. Fallahu azza wa jalla lahul wasfu akmalu al-a'la min jami'il wujuhi. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang maha sempurna, maha tinggi dari seluruh sisinya. Dari seluruh sisinya. Walahul kamalu al-munazzahu an kulli aibin fi af'alihi. Dan juga Allah Subhanahu wa taala maha sempurna, bersih dari cacat dan aib, kekurangan pada perbuatan-perbuatannya. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Ad-Dukhan ayat yang ke-38, "Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin." Dan tidaklah kami menciptakan langit-langit dan juga bumi dan apa-apa yang di antara keduanya dalam keadaan bermain-main. Dalam keadaan bermain-main. Falaisa fi khalqillahi la'ibun wa lahwun wa innama huwa khalqun mabniyun 'alal hikmah. Tidak ada dalam setiap ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu untuk main-main ataupun sia-sia. Nah, la'ab wa lahu, main-main dan juga sia-sia, tidak ada. Namun itu semua Allah Subhanahu wa taala ciptakan yang dilakukan dengan hikmah. Itu semua adalah ciptaan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah. Kadzalika ahkamuhu la tajidu fiha aiban wala naqsan kama qala Allahu alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Sebagaimana Allah sebutkan surat At-Tin ayat yang ke-8. Demikian juga di dalam hukum-hukumnya, Anda tidak akan mendapati di dalamnya adanya cacat, kekurangan dan aib pada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat At-Tin ayat yang ke-8. Alaysa Allahu bihakamil hakimin. Bukankah Allah Subhanahu wa taala hakim yang seadil-adilnya? Wa qala 'azza wa jalla fa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Surat Al-Maidah ayat yang ke-5. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang meyakini? Nah, bagi orang-orang yang meyakininya. Maka ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Maka inilah yang menjadikan kita memuji Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada cacat dan aib pada nama-nama Allah, pada sifat-sifat Allah, pada perbuatan-perbuatan Allah dan juga pada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya segala pujian kita tujukan kepada Zat yang memiliki sifat yang seperti ini. Dan zat yang seperti inilah yang berhak untuk kita ibadahi. Untuk kita ibadahi. Dan sini juga terdapat faedah agungnya zikir subhanallah walhamdulillah. Nah, subhanallah walhamdulillah. Karena kedua kalimat ini memenuhi timbangan dan juga memenuhi apa-apa yang ada di langit dan juga yang ada di bumi. Wallahu ta'ala alam bisawab. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم